Fanusat, jika seorang musafir melakukan safar jam 10 pagi dan perkiraan akan sampai pada jam 4 sore, sehingga dia berniat sholat dengan jamak takhir, namun qadarullah terjadi macet dan diperkirakan akan sampai pada waktu maghrib, maka bagaimana sholatnya? Ketika macet berarti dia bisa turun kemudian menjamak sholatnya. Ya, kalau memungkinkan hal tersebut harus diupayakan. Dia turun, ya, misalnya macetnya sangat panjang dan lama, dia turun untuk melakukan sholat zuhur dan asar dengan cara jamak qasar, kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka harus dikerjakan kedua sholat tersebut di atas kendaraan. Jangan sampai dia belum mengerjakan sholat, kemudian sudah tiba waktu sholat maghrib. Nah, sehingga dua sholat yang dia tinggalkan tetap harus dilaksanakan pada waktunya. Sehingga penting di sini bagi seorang muslim untuk jeli dalam memperkirakan waktu safar yang hendak dia lakukan. Ya, kemudian nanti diperkirakan apakah bisa melakukan sholat atau tidak. Diperkirakan pula nanti sampai tempat tujuan jam berapa. Harus sangat-sangat diperhitungkan semuanya. Ingat, ini terkait dengan apa? Dengan pelaksanaan sholat wajib. Sehingga jangan asal-asalan ketika melakukan safar. Semuanya harus dipertimbangkan dengan baik.